Pak Erwin, apa komentar Anda? Penyelesaian ini harus diselesaikan secara bilateral antara pengusaha dengan pemerintah lewat Dirjen Pajak. Saya kira ini persoalan yang sudah berlarut-larut dan akses daripada mungkin ketidakpahaman atau tidak sinkronan antara pengusaha dan Dirjen Pajak atau Departemen Pajak yang mengakibatkan terjadinya pencekalan tersebut. Saya pikir masalahnya adalah persepsinya harus disamakan dulu. Bahwa perbedaan antara pajak restitusi dengan royalti. Dan itu yang harus diklarifikasikan. Kemudian kalau ternyata akhirnya harus ada semacam penjaminan yang harus dikeluarkan oleh pengusaha batubara tersebut, tentunya juga harus ada kepastian tentang penyelesaian masalah restitusi tersebut juga. Nah ini yang perlu sebenarnya didudukkan masalahnya antara kedua belah pihak tersebut. Apakah hal ini akan berdampak terhadap iklim usaha di Indonesia? Nggak, saya kira tidak terlalu berdampak besar karena pajak ini adalah suatu buah kewajiban ya. Dan tentunya pengusaha harus memiliki satu kedisiplinan lah melihat pajak ini. Masalah ini adalah masalah persepsi dan hal ini sebenarnya sudah pernah terjadi di sektor migas. Dulu pencekalan terhadap pengusaha-pengusaha minyak, bahkan waktu itu yang dicekal adalah pengusaha-pengusaha multinasional ya. Orang-orang asing yang bekerja di perusahaan multinasional waktu itu. Tetapi setelah itu ada penyelesaian karena ada satu titik temu yang disepakati. Saya kira pajak ini tentunya kita tahu bahwa pemerintah sedang mendorong untuk meningkatkan pendapatan pajak ini. Kita perlu dukung itu. Tetapi kita juga menyayangkan kalau hal-hal semacam ini tidak bisa diselesaikan secara bilateral dan sesegera mungkin. Tapi apakah bisa masalah ini cepat diselesaikan? Oh iya, saya kira begitu. Karena tentunya pengusaha sudah semakin sadar untuk meningkatkan pembayaran pajaknya. Pemerintah juga sudah semakin baik untuk menerapkan penerimaan pajak ini. Ya, penerimaan pajak sudah semakin meningkat. Itu sudah hal yang sangat positif. Nah, memang pengusaha sekarang ini juga harus dituntut untuk lebih disiplin lagi untuk membayar pajak ini. Walaupun pengusaha juga kadang nakal, Pak Erwin. Memang ada celah-celah yang sebenarnya terjadi antara apakah pengusahanya ataukah petugas pajaknya, apakah undang-undangnya yang tidak jelas, tidak tegas. Sekali lagi memang harus ada pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh Departemen Pajak untuk melihat kondisi-kondisi perkembangan ekonomi sekarang. Baik, terima kasih Pak Erwin. Demikian Topic of the Day bersama Ketua HIPMI, Erwin Aksa. Saya Dewi Sintawati.